بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga memudahkan kita ya untuk menyelesaikan satu persatu kitab dalam pelajaran ilmu nahwu, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Al-Ajurumiyah karya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini dengan senantiasa kita meminta pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pelajaran yang baru yaitu membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah ala Mutammimatil Jurumiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullahu taala. Beliau hafizahullahu taala adalah salah seorang pengajar ilmu nahwu di Darul Hadis Dammaj, kemudian beliau berpindah ke Darul Hadis Ma'bar. Salah seorang mustafid yang dipercaya oleh para masyayikhul Yaman untuk mengajarkan ilmu nahwu. Dan beliau memiliki karya Ad-Durratu Al-Bahiyyah ini ya, yang menjelaskan matan Mutammimah Al-Ajurumiyah. Dalam mukadimahnya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan fayaqulul abdul fakir ila afi rabbihi al-ghani Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit al-Wasabi an-Nakidhi amilahu Allah bi lutfihi al-khafi wa birrihi al-hafi. Syuful muqaddimah, sama enggak di tempat ana nomor apa, halaman ke-7. Muqaddimah syarih ya, bukan muqaddimahnya Syekh Yahya Al-Hajuri. Nah, dapat. Halaman 7 sama enggak? Beda. Ya, kata beliau berkata hamba Allah yang fakir yang sangat butuh kepada pemaafan dari Rabbnya yang maha kaya itu Abu Abdullah bin Thabit al-Wasabi an-Nakidhi, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlakukannya dengan kelembutannya yang tersembunyi dan dengan kebaikan yang memuliakan. Ada? Dapat? Beda tobah, eh? Dapat tapi ada. Kalau beda nanti ana beli lagi yang baru. Kata beliau, hadhihi ta'liqat. Ini saya baca mukaddimah, terjemah musannif sama apa? Nanti ketika sudah masuk matan baru antum yang baca. Adapun al-muqaddimat, insyaallah kita bahas secara ringkas. Kata beliau, hadhihi ta'liqat al-latifah wa nuqatun dzarifah ala mutammimatil jurumiyah للإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب المكي المالكي رحمه الله. Ini merupakan catatan-catatan sederhana ya dan poin-poin yang baik terhadap Mutammimah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Allamah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini Asy-Syahir bil Hattab. Ini nama penulis matan Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kalau matan Jurumiyah siapa penulisnya? Ya Abdurrahman. Awas tamat kita apa kok orang ngerti jenenge penulisnya sapa? Ibnu Ajurum doang ya. Ya mendingan mendinglah Ibnu Ajurum tat ya. Ya Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sinhaji rahimahullahu taala. Ya, Imam Son Haji kalau orang Nahdien mengatakannya. Nama kakek saya itu Son Haji. Mbah Son Haji. Insya Allah berarti dulu sudah akrab dengan kitab-kitabnya para ulama. Mbah Son Haji. Ya. Ini penulis kitab Al-Jurumiyah. Ada pun penulis kitab Al-Mutammimah. Ya, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini. Yang masyhur dengan julukan Al-Hattab. Jadi nanti kalau antum baca matannya nanti yang dicetak dengan warna merah itu qala al-hattabu rahimahullah. طيب قال الحطاب رحمهما المكي، karena beliau lahir di Makkah, al-Maliki madhabnya Maliki rahimahullah. Ya. Kafilatan biiznillah bihilli mabadiha wa tawdihi ma'aniha wa i'rabi syawahidiha. Ini kandungan dari kitab Ad-Durrah, ya, Ad-Durratul Bahiyyah, ya, yang menjamin atau yang mengandung seizin dari Allah Subhanahu wa taala penguraian bangunan-bangunannya. Jadi apa? Matannya itu diuraikan oleh beliau, wa taudih ma'aniha, dan menjelaskan makna-maknanya, wa i'rab syawahidiha, dan i'rab terhadap syawahid-syawahidnya. Jadi ini pekerjaan beliau dalam kitab Ad-Durrah Al-Bahiyyah. Apa yang beliau lakukan terhadap matan mutammimah, yaitu tadi beliau uraikan, beliau jelaskan, dan beliau i'rab syawahid-syawahid yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattab rahimahullahu taala. Samaituha Ad-Durratul Bahiyyah ala Mutammimatil Al-Ajurumiyah. Aku beri nama Ad-Durrah Al-Bahiyyah. Apa kalau tidak salah itu mutiara yang bersinar atau mutiara yang indah terhadap Mutammimah Al-Ajurumiyah. Wada'tuha li ikhwani talabatil ilm al-mubtadi'in. Ya, aku buat ya kitab ini untuk saudara-saudaraku para penuntut ilmu al-mubtadiin yang pemula. Ya. Ikhtasartuha min kitabi ala mutammimah al-musamma bil jawahir an-naqiyyah ala mutammimah al-ajurumiyah. Jadi beliau punya kitab yang lebih besar daripada ini. Nah, ini cuma ringkasannya saja. Aku ringkaskan dari kitabku. Ya, sama yang menjelaskan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah juga judulnya Al-Jauhar Al-Naqiyah Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah. Ala Mutammimah Al-Ajurumiyah. Wa hadha wa la ansa an ashkura li shaykhaini al-fadilaini alladaini qama bi muraja'ati hadzal kitab. Demikian juga tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada dua syekh yang memiliki keutamaan yang telah memurajaah, ya, yang telah memurajaah kitab ini, yaitu Syekh Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri alladhi raja'a ma tayassara lahu min hadzal kitab wa kataba muqaddimatan lahu. Yang pertama Syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri, yang beliau dulu pimpinan Darul Hadis Damaj sebelum diserang oleh orang-orang Syiah Houthi, ya, beliau syekhnya Darul Hadis Damaj, kemudian diserang oleh orang-orang Houthi. Sekarang beliau berada di Saudi Arabia. Semoga Allah menjaga beliau dan mengistiqomahkan beliau dalam ilmu dan dakwah. Wa Syekh An-Nahwi Abu Bilal Al-Hadrami. Syekh Abu Bilal Al-Hadrami juga pengajar ilmu nahwu dia. Pengajar ilmu nahu Abu Bilal Ad-Hadromi, sama dengan Syekh siapa? Muhammad As-Saghir yang menulis Al-Hulal Al-Dhahabiyah, itu juga mustafid nahu yang masyhur di para di kalangan tolabah, ya, di Yaman. Di antara masyayikh-masyayikh nahu Abu Bilal Al-Hadromi, Muhammad As-Saghir, kemudian siapa? Ahmad bin Sabit Al-Wasabi, kemudian penulis kitab Al-Muqni ini juga, yakni Syekh Malik bin Salim Al-Mahdhari, ya, ini diantara para mustafidin An-Nahwi di Darul Hadis Yaman. Wa qad i'tamadtu fi dhabti nas al-mu'allif ala makhthutat min al-maktabah al-Azhariyah. Saya beriktimad, bersandar di dalam mengambil nas kitab, ya, dari makhthutah ala makhthutatin minal maktabatil azhariyah, dari manuskrip yang ada di maktabah al-azhar di universitas al-azhar. Ya, wa qabaltuha alal madbu min syaril ahdal wa syaril faqihi. Kemudian aku bandingkan dari apa yang sudah tercetak dari syarah Al-Ahdal. Al-Ahdal itu Kawakib Ad-Durriyah. Nih, syarahnya nih. Kalau antum pengen belajar mutamimah dengan lebih kompleks, wah ini nih, masya Allah. Tuh. Ah, lihat ini aja udah tebal ya. Begitu ngelihat dalamnya hurufnya kecil-kecil. Berarti berapa lama? Saya kira ini dulu belum ada pondok salafi yang ngajarkan ini, kecuali Muntilan. Muntilan dibaca harfan bi harfin. Ya, Ustadz Muhammad Sarbini dulu di mana? Di Minhajus Sunnah Muntilan. Bacakan ini kepada para santri. Mau belajar ini ya nanti dulu. Salam, salam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Antum ini jam berapa ini sekarang? Oh, suruh push up dari. Baik. Kata beliau, ini yang menjadi patokan beliau. Pertama, manuskrip dari Maktabah Azhariyah. Kemudian dibandingkan dengan syarahnya Al-Ahdal dan syarahnya Al-Faqih. Anda belum punya ini syarahnya Faqih. Wallahu as'alu ayyan fa'a bihadainil kitabaini al-asri wa syarh. Dan kepada Allah lah aku meminta agar dia memberikan manfaat ya melalui dua kitab ini, baik aslinya maupun syarahnya. Al-Islama wal muslimin, kepada al-Islam dan juga kepada kaum muslimin. Wa yaj'ala amali fihima khalisan liwajhil karim. Dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalanku terhadap keduanya, yakni terhadap asal dan syarahnya, ya khalisan liwajhil karim, ya murni karena untuk mengharapkan wajahnya yang mulia. Wa yaj'ala ajrahuma mustamirran li ila yaumiddin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan pahalanya terus menerus mengalir ya bagiku sampai kepada hari kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan harapan beliau. Dan semoga kita juga ya dengan mengajarkan kitab ini tentu beliau akan mendapatkan pahala jariyah. Nanti juga antum mengajarkan kepada para santri atau antum mengajarkan kepada keluarga antum atau dengan ilmu ini kemudian antum mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Kita berharap ini semua menjadi pahala yang mengalir bahkan sampai kita setelah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini mukadimah dari beliau. Kemudian tarjumatul musannif, ya agar kita mengenal siapa al-musannif rahimahullahu ta'ala. Huwa Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad. Coba. Huwa Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad ibnu Muhammad ibni Abdirrahman ibni Husain Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bil-Hattab. Ya. Jadi ilham nanti kalau baca matanya qala al-Hattab. Qalla al-Hattab rahimahullah. Ya, al-ma'ruf bil Hattab. Faqihun usuli sufi musyarikun fi ba'd al-ulum. Beliau seorang yang faqih usuli, yaitu apa? Pakar ilmu usul fiqh, sufi, seorang sufi. Seorang sufi di sini bukan sufi gendeng macam zaman sekarang. Orang-orang sufi itu artinya orang yang zuhud. Orang-orang yang menjauhi gemerlapnya kehidupan dunia. Musyarikun fi ba'dil ulum. Ya, beliau memiliki kiprah di berbagai ilmu. Asluhu binal maghrib wa wulida bi makkata. Beliau asalnya dari maghrib. Maghrib itu kalau dikatakan negeri maghrib, artinya bagian baratnya Jaziratul Arabiyah. Mesir ke barat. Nah, itu negeri maghrib. Kalau sekarang itu Aljazair, Maroko, Libya, ya, Tunisia, itu semua negerinya Maghrib. Mereka penduduk aslinya bukan penduduk Arab, ya, bukan bangsa Arab. Aslinya mereka Berber. Al-Imam Al-Ajurumiyah itu kan, Ibnu Ajurum itu kan aslinya Berber, ya, bukan orang Arab. Ya. Ya. Maka beliau aslinya orang Maghrib, tapi dilahirkan di kota Makkah. Makanya nisbahnya Al-Makki. Ya, pada tanggal 18 Ramadan tahun 902 Hijriah. Washtuhira bi Bakkata wa tuwfiya bi Tarablis fi Maghrib. Beliau masyhur di kota Makkah akan tetapi meninggal dunia di Tarablus. Ada yang tahu Tarablus itu negeri mana? Gimana Tarablus? Yang jelas bukan di Kaliurang ya. Tarablus itu sekarang menjadi kota Tripoli di Libya. Atau justru Tarablus itu nama aslinya, Tripoli bahasa Yunani-nya kan, karena memang di situ daerah kekuasaan Yunani Romawi dulu. Ya. Pada tahun 954 Hijriah. Berarti usia beliau berapa? 52 tahun ketika meninggal. Kemudian tasanifuhu lahu tasanifun katsirah. Beliau memiliki tulisan yang cukup banyak. Yang pertama Al-Bisharah Al-Haniyah bi anna ta'una la yadkhul Makkah wal Madinah. Ini membahas ta'un. Ta'un tidak memasuki kota Makkah dan Madinah. Kemudian Mawahib Al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Al-Khalil fi Furu Al-Malikiyah. Thalathu mujalladat. Tiga jilid tentang fikih madhab Malikiyah. Kemudian Mutamimah Al-Ajurumiyah. Masya Allah. Tadi tentang fikih, sekarang tentang lughah. Kemudian Tafrijul Qulub bil hisalil muqaffirati lima taqaddama wa ma ta'akhkhar minadz dzunub, tentang penghapus dosa-dosa. Ya. Qurratul Aini bi syarhil Waraqat. Beliau juga memiliki kitab Qurratul Ain bi syarhil Waraqat, ya, syarah dari Al-Waraqat lil Imam Al-Haramain. Mujalladun kila faragha minha. Kok setelah beliau meninggal tahun 965, beliau meninggal 954. Wallahu a'lam. Ya enggak? Beliau meninggal 954, kitabnya ditulis 965 Hijriah. Al-Muhim, ya, beliau memiliki syarah terhadap Al-Waraqat. Ya, Al-Waraqat itu punyanya Al-Imam Al-Haramain, seorang yang bermadhab Syafi'i. Tapi lihat, karena bagusnya kitab tersebut, yang mensyarah bukan hanya para ulama yang bermadhab Syafi'i ya. Nanti kita kalau Allah beri kemudahan, kita baca Al-Waraqat itu nanti. Ya. Ulama-ulama Hambali juga punya syarah terhadap Al-Waraqat. Ya. Menunjukkan bahwa memang kitab Al-Waraqat karya Al-Imam Al-Haramain, ya, ini adalah kitab yang sangat penting dalam ilmu usul. Kemudian beliau sampaikan masdar-masdar atau apa rujukan-rujukan dari terjemah Al-Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Qala al-muqaddimatun fi ilmi nahwi. Pendahuluan dalam ilmu nahwu. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam suatu ilmu ada pengantarnya dulu, sebagai gambaran secara global tentang ilmu yang akan kita pelajari. Ya, tanpa pandangan global, kita kayak masuk gerbong kereta api, nggak tahu gerbongnya mau kemana. Ya, ini mau kemana nih? Mau ke Surabaya kah? Jakarta? Berhentinya di mana aja? Nggak tahu kita. Nah, seperti itulah orang belajar tanpa mengetahui gambaran umum terhadap ilmu yang akan dia masuki. Oleh karena itu, para ulama membuat pendahuluan terlebih dahulu, apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Kata beliau, i'lam wafaqani Allahu wa iyyaka likulli khair. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dan kepada Anda dengan segala kebaikan. Amin. Annahu yanbaghi likulli syari'in fi ilmin minal ulum ayatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru' fihi. Ketahuilah bahwa sudah sepantasnya bagi setiap orang yang ingin menceburkan dirinya ke dalam sebuah ilmu dari ilmu-ilmu yang ada, agar yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru' fihi, agar tergambar terlebih dahulu pada dirinya ilmu tersebut dan mengetahui ilmu tersebut sebelum dia masuk ke dalamnya. Liyakuna ala basiratin fihi, agar dia memiliki pandangan, wawasan terhadap ilmu tersebut. Wa illa sara kaman raqiba matni umya. Kalau tidak, maka dia akan seperti orang yang menunggangi punggung hewan yang buta. Wa khabata khatbana qatin ashwa, dan seolah-olah dia memukul unta yang kabur matanya. Ya, unta yang nggak bisa melihat, kemudian dia pacu. Akhirnya apa? Nabrak-nabrak. Wa yahsul at-tasawwuru bi ma'rifati asyarata umur. Dan at-tasawwur atau gambaran terhadap sebuah ilmu itu didapatkan dengan mengetahui 10 perkara. Tusamma bil mabadi'il asyarah, yang disebut oleh para ulama sebagai mabadi al-asyarah, 10 pendahuluan. Wahiyya ma'rifatu ismihi, yang pertama mengetahui namanya. Namanya dulu, ilmunya ilmu apa ini yang sedang kita akan pelajari. Wa rasmihi, demikian juga definisinya. Wa maudi'ihi, kemudian pembahasan apa pembahasannya. Wasamaratuhu wasamaratihi, demikian juga buahnya, hasilnya. Wasyarafihi, kemuliaan ilmu tersebut. Wanisbatihi, penisbatannya. Wawadiihi, dan juga peletaknya. Wastimdadihi, asal dari atau dasar dari ilmu tersebut. Wahukmihi wamasailihi, kemudian hukum mempelajari ilmu tersebut dan juga masalah-masalahnya. Ini muqaddimat ya, atau mabadi' al-asyarah, 10 pendahuluan yang hendaknya diketahui terlebih dahulu oleh seorang penuntut ilmu sebelum dia masuk ke dalam sebuah cabang ilmu. Waqad jama'aha ba'duhum biqaulihi, sebagian ulama telah mengumpulkannya dengan ucapan mereka, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal-mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal-wadi'u, wasmustimdadu hukmu syari'u, masailu wal-ba'du bil-ba'di iktafa, wa man dara al-jami'a haza syarafa. Kata beliau, ya, para ulama mengatakan, inna mabadi'a kulla fannin asyarah, sesungguhnya pendahuluan setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu wal-mawdu'u thumma thamarah, ya, definisi, kemudian pembahasan, dan juga buahnya. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadhi'u, kemudian keutamaan, penisbatan dan peletakan. Wasmustimdadu hukmu syari'u, kemudian isim, namanya, nama ilmunya apa. Kemudian istimdad, dasar ilmunya. Hukmu syari'u, dan hukum syariat mempelajari ilmu tersebut. Masailu, kemudian baru masail, masalah-masalah. Wal ba'du bil ba'd iktafa, kemudian kata beliau, sebagian mabade menjadi cukup dengan sebagian yang lain. Artinya dia saling melengkapi satu sama lain. Wa man daral jami'a haza syarafa, barang siapa yang menguasai ya, atau memahami al jami' seluruhnya ini 10 mabadi ini, haza syarofa, maka akan mendapatkan kemuliaan. Dan tentunya akan lebih mudah baginya untuk memahami sebuah cabang ilmu. Hanya bagusnya kalau kita setiap kali mempelajari ilmu, 10 mabadi ini kita ketahui dulu. Ya, kalau kita lihat ya, para ulama itu sangat luar biasa ya. lebih canggih dari dosen-dosen kita ya. Apa dosen-dosen kita juga niru, kita ngambil ke barat, padahal barat itu mungkin ngambil dari para ulama kita. Jadi sebelum masuk ke dalam ilmu ada pengantarnya dulu, pengantar statistika, pengantar elektronika dasar. Masya Allah. Kata beliau, kita mulai sekarang bahas satu persatu. Fasmu hadal ilm alladhi nahnu bisodadihi ilmu nahwu atau ilmin nahwi. Maka nama ilmu yang sekarang ini sedang kita bahas, yang sedang kita berada di dalamnya, yaitu ilmu nahwu. Ini namanya ilmu nahwu. Jadi kita sedang belajar ilmu nahwu ya. Bukan belajar ilmu sorof, bukan balaghah, bukan ilmu-ilmu lughah yang lainnya. Karena ilmu lughah itu banyak. Ya, ada 12 ilmu lughah. Nahwu hanya salah satu cabang, tapi dia cabang yang paling krusial. Cabang yang paling penting yang harus dikuasai oleh seorang penuntut ilmu sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu lughah lainnya. Ilmu-ilmu lughah lainnya itu menyusul. Baik. Ini nama ilmunya, ilmu nahwu. Wa rasmuhu, definisinya, annahu yutlaqu lughatan 'ala ma'anin katsirah. Bahwa nahwu itu secara bahasa dimutlakkan ya kepada makna yang sangat banyak. Jadi nahwu secara bahasa itu maknanya banyak. Bukan maknanya banyak ya, bukan banyak itu maknanya nahwu, enggak, tapi maksudnya ada beberapa dari makna nahwu. Ya. Di antaranya al-qasdu wal mithlu wal jihatu wal miqdaru wal qismu wal ba'du wa ghairu dzalik. 1 2 3 4 5 6. Ada 7 sebenarnya. Sittah ya, ada 7 kalau di mana? Di kitab yang lain tuh kalau saya tidak salah ada 7 maknanya. Apa yang kurang ya? Baik. Qasdu tujuan, mislu contoh, jihah arah, miqdar kadar, qismu pembagian, ba'du sebagian, dan yang selainnya. Wa azharuha wa aktsaruha al awwal, yang paling tampak dan paling banyak penggunaannya adalah yang pertama, al qasdu. Al qasdu. Wa qad nadhama ba'duhum hadhihi sittah al mutaqaddima fi baitin wahidin. Sebagian para ulama membuat nazam, membuat bait syair untuk mengumpulkan keenam makna dari nahwu ini ya, dalam satu bait syair. Qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qismun wa ba'dun qalahul akhyaru. Al-qasdu, al-mithl, al-jihah, al-miqdar, qism dan ba'd. Demikianlah yang dikatakan oleh al-ahyar, yaitu orang-orang yang terpilih. Ini para ulama menyebutkan definisi nahwu secara bahasa enam ini. Ini secara lughah ya, secara lughah nahwu dari apa bermakna tadi itu. Kemudian wastilahan ilmun, ilmun bi usulin mustanbitatin atau mustanbatatin min kalamil arab, min kalamil arabi yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. I'raban wa bina'an. Ilmu ya, ilmu tentang usul atau pondasi yang diambil dari ucapan bangsa Arab, dari perkataan bangsa Arab yang diketahui dengannya, haknya ini kembali kepada usul, yang kembali dengannya ya, yang kembali yang diketahui dengannya keadaan akhir kata. I'raban wa bina'an ya, baik secara i'rab maupun bina'nya. Ini definisi ilmu nahwu menurut beliau. Ada pun yang disebutkan oleh sahib Tuhfah apa? Al-ilmu biqawa'idil lati yu'rafu biha ahkamu awakhir kalimi أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. ديفينيسيا محي الدين عبد الحميد: العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام الأواخر يعرف بها أحكام الأواخر الكلمات العربية. Ilmu dengan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya, hukum-hukum akhir dari sebuah kalimat Arabiah, dari sebuah kata dalam bahasa Arab, fi hali tarkibiha, dalam susunannya, baik itu berupa i'rab maupun bina dan yang mengikutinya. Ya, relatif sama. Ya, kalau beliau mengatakan ilmu bi usulin mustanbatatin min kalamil Arab, yu'rafu biha ahwalul awakhir kalimi i'raban wa bina'an, sama saja ya. Beliau menggunakan kata usul, Muhyiddin menggunakan qawaid. Ya. Ini definisi ilmu nahwu yang sedang kita pelajari. Wa maudhu'uhu, ya, pembahasannya. Apa yang dibahas oleh ilmu nahwu? Al-kalimat al-arabiyah min haythu yubhathu an ahwaliha as-sabiqah. Ya. Yang dibahas adalah kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Min haythu, dari sisi, yubhath an ahwaliha as-sabiqah. Yang dibahas adalah apa yang kita sebutkan sebelumnya. Ini apa? Ahwal awakhir kalim i'raban wa bina'an. Ya, yang dibahas itu adalah akhirnya. Qala wa samaratuhu. Sekarang buahnya. Ngapain kita belajar ilmu nahu? Disebutkan oleh beliau, saunul lisan anil khata'i fil kalam. Menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara. Tentunya dalam bahasa Arab ya, bukan dalam bahasa Jawa atau bahasa Ambon, enggak ada hubungannya, Ki. Ya, menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara. Kemudian yang kedua, wal isti'anatu bihi ala fahmi ma'anil kitab wa sunnah. Ini harusnya taruh paling depan ini. Kita itu belajar nahwu bukan untuk ngomong ya. Kemarin dapat faedah dari Syekh Al-Albani, dari Ustaz Abu Hanifah itu. Syekh Al-Albani mengatakan berbicara dengan bahasa Arab itu enggak wajib. Tapi memahami bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu yang lebih ditekankan bagi kita. Ya, kalau antum belajar ilmu nahwu kemudian nggak bisa ngomong bahasa Arab, ya itu masih bukan suatu masalah besar. Yang penting apa? Dengan nahwu tadi kita bisa membaca kalamnya para ulama dalam tafsir, dalam syarah hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Tapi alangkah baiknya kalau sudah belajar ilmu nahwu, ya kita apa, bisa juga berbahasa Arab, kayak bahasa Inggris lah. Ya, sebenarnya dengan apa, reading comprehension kan sudah cukup dia bisa memahami. Tapi kan di sana ada writing, ada grammar, ada kalau ngomong itu apa, conversation. Ya. Kalau TOEFL nggak ada conversationnya. Nah, ini tujuan utama kita belajar bahasa Arab adalah apa? Al-isti'anah bihi ala fahmil ma'ani kitab wa sunnah. Ya, untuk membantu kita memahami makna kitab wa sunnah. Ya, wa mukhatabatul Arab ba'dihim wa mukhatabatul Arab ba'duhum li ba'd. Kemudian berbicaranya bangsa Arab kepada mereka dengan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ya, ini tambahan saja. Tapi yang pertama adalah fahmul kitab wa sunnah. Sebagaimana yang disebutkan Syekh Muhyiddin. Ya, fahmul kitab wa sunnah fahman sahihan. Dengan bahasa Arab, kita memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Wa syarafuhu bi syarafi thamaratihi. Ya, keutamaan sebuah ilmu itu dengan keutamaan buah atau hasilnya. Ya, karena ini mempelajari merupakan wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kalamullah dan As-Sunnah kalam Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka tentunya ilmu itu tergantung dengan kemuliaan apa yang diilmui. Karena dengan bahasa Arab ini kita memahami kalam Allah dan kalam Nabi, maka ilmu ini menjadi ilmu yang sangat memiliki kemuliaan. Kemudian wanisbatuhu wa minal ulumil arabiyyah allati hiya 12 ilman wa huwa asyrafuha. Ya, perisbatannya, maka ini termasuk ilmu arabiyyah, di mana ilmu arabiyyah, ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Ya, dan ilmu nahwu ini merupakan yang paling mulia. Tadi kita sudah singgung ya bahwa ilmu dari ilmu-ilmu bahasa Arab itu yang paling utama adalah ilmu nahwu, baru ilmu-ilmu lainnya. Qala wa wadhi'uhu al-mashhur annahu Abul Aswad Ad-Du'ali yuqal Ad-Dili. Yang terkenal bahwa yang meletakkan dasar ilmu nahwu pertama kali itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, nama aslinya siapa? Hah? Belum ada yang tahu. Nama aslinya Zalim. Abul Aswad Ad-Du'ali, nama aslinya Zalim, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa yang memerintahkan dia membuat kaidah-kaidah ilmu nahwu adalah Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Karena tersebarnya Islam ke negeri-negeri Ajam, maka diperlukan ilmu agar mereka istiqomah lisannya, tidak kemudian merusak bahasa Arab dengan keajaman mereka. Maka Ali ibn Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menulis ya kitab atau membuat kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu. Sehingga beliaulah yang dikenal di kalangan para ulama sebagai peletak dasar ilmu nahwu. Siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Walaupun dikritik sama Syekh Mukbil, enggak ada riwayat yang sahih. Tapi demikianlah yang masyhur dalam kitab-kitabnya para ulama nahwu. Tidak ada sanad yang sahih yang menunjukkan bahwa apa? Abul Aswad yang meletakkan ilmu nahwu pertama. Hanya saja dalam kutub An-Nahwi ya, disebutkan bahwa dialah yang meletakkan dasar ilmu nahwu untuk pertama kalinya. Taib rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau bi amri Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, beliau menyusun ilmu nahwu karena diperintahkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wastimdaduhu, asal pengambilan ilmunya. Ya, minal kitabi wasunnah wa kalamil Arab. Ini tiga dasar pengambilan ilmu an-nahwu. Yang pertama Al-Qur'an, kemudian yang sunnah, as-sunnah, yang ketiga kalamul Arab. Hanya saja kalamul Arab terdahulu, bukan kalamul Arab sekarang, karena kalamul Arab sekarang ya sudah hilang ke fasihannya. Ya, sudah hilang ke fasihannya karena banyak berinteraksi dengan ajam dan mereka juga ada yang dikenal di tengah-tengah mereka dengan bahasa Amiyah. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Tapi yang jadi patokan adalah kalam bangsa Arab terdahulu. Bahkan yang menjadi patokan itu orang-orang Badui mereka, yang mereka berbahasa dengan bahasa Arab yang masih murni. Makanya dijelaskan dalam penyusunan ilmu nahwu, dahulu para ulama ketika ingin mengetahui kaidah-kaidah nahwu, bagaimana aslinya bangsa Arab mempraktekannya, mereka pergi ke dusun-dusun. Kemudian tinggal di sana untuk menyerap bahasa Arab yang dipraktekkan di tengah-tengah mereka. Maka Nabi SAW dahulu, biasanya dari zaman Nabi SAW, mereka disusukan di kampung-kampung. Tujuannya pertama agar fisik mereka terbina dengan baik di daerah yang bersih dari polusi. Jadi tumbuh dengan bi'ah, lingkungan yang baik. Kemudian selain itu juga agar mereka terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab di kampung-kampung ketika itu ya masih terjaga keasliannya. Ini tiga sumber pengambilan ilmu nahwu. Wa hukmuhu al-wujub al-kifai. Hukumnya adalah wajib kifayah. Ya, wajib kifai. Artinya harus ada di antara kaum muslimin yang mempelajarinya. Enggak boleh semuanya angkat tangan tidak mempelajari ilmu nahwu. Baik. Waqad yata'ayyanu ala ba'd bisa jadi hukumnya naik menjadi fardu ain bagi sebagian orang duna ba'd, ya. Namun tidak menjadi kewajiban bagi yang selainnya. Kaman arada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, sebagaimana orang yang menginginkan untuk menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Ya, sehingga menafsirkan Al-Qur'an itu perlu tahu bahasa Arab. Ya. Kalau menafsirkan Al-Qur'an dengan terjemahan, jangan bilang itu kajian tafsir, tapi kajian terjemahan Al-Qur'an. Ya, orang banyak yang pede sekali, nggak bisa bahasa Arab, tapi buka kajian tafsir. Lantas bagaimana Bapak memahami? Saya ambil terjemahannya, Mas. Nah, itu sudah masuk tafsirnya siapa? Penerjemah. Ya. Karena satu ayat itu kan banyak dia tafsirnya. Dia ambil apa yang dia kuatkan saja. Ya. Sehingga apa? Tidaklah seorang itu mengajarkan ilmu tafsir, melainkan dia harus memahami bahasa Arab. Kemudian kata beliau, ya, wa masailuhu, ya, qodayahu, yaitu apa saja yang dibahas dalam masalah-masalah apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Kaqaulihim al-fa'ilu marfu, seperti ucapan mereka, fa'il itu hukumnya rafa. Ya. Ini mabadi asyarah dari ilmu nahwu. Udah 10 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 ya. Mabadi asyarah. Maka kata beliau, wahada awanus syuru fil maksud bi'aunil malik al-ma'bud. Maka sekaranglah waktu bagi kita untuk memulai apa yang menjadi tujuan kita dengan meminta pertolongan dari Allah yang maha berkuasa, ya, dan yang pantas, satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. InsyaAllah besok kita mulai masuk ke dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah. Seperti biasa, antum persiapkan diri terlebih dahulu di rumah, ya. Apa bacanya nanti antum baca, kemudian kita syarah. Saya kira tidak perlu banyak syarah ini karena beliau masya Allah, ya, sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang. Baik, jazakumullah khairan, nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.